Nah, saya juga ngasih, kadang-kadang saya ngasih 80 ribu sehari. Malah saya kadang-kadang begini, oke, amal ini baca sallallahu ala Muhammad 80 ribu. Kalau 3 tahun kemudian kamu belum kaya, lu ludahin muka saya. Tenang begitu. Ada pernah mungkin kita menanya sampai sekarang masuk tarekat, masuk apa zawiyah, masuk ke kelompok pengajian ini, baca solawat 1000 rakaat ini, baca istighfar sekian, bagi-bagi wiridan tuh, saya tidak mengerti dari mana dasarnya salawat ini 1000, 2000, dari mana datangnya. Iya, kalau salawat itu memang iya, di Al-Quran Allah memerintahkan innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alihi wa sallim. Iya, tapi secara global tidak sekian kali kan. Nah, saya juga ngasih, kadang-kadang saya ngasih 80 ribu sehari. Malah saya kadang-kadang begini, oke, amal ini baca sallallahu ala Muhammad 80 ribu. Kalau 3 tahun kemudian kamu belum kaya, lu ludahin muka saya. Setelah begitu. Ya, tapi sebelumnya saya kasih pemahaman dulu tentang apa maknanya sholawat. Nah, ini yang kadang-kadang orang males menerangkannya. Sok, saya mau nanya, setiap hari kita baca sholawat Allahumma salli ala sayyidin, maksudnya apa sholawat? Jembuk. Iya kan? Jembuk. Mangga. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah berselawat, betul? Malaikat berselawat, betul? Orang beriman juga berselawat, betul? Sama enggak bentuknya? Berbeda. Selawatnya Allah itu al-imdad li hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya diberikan, disuplai. Allah mensuplai dengan energi yang luar biasa. Malaikat itu yastaghfiruna lahu, mengawal nabi. Nah, kalau kita apa salah kita? Ini menjadi persoalan. Jadi begini, kalau kita berselawat kepada nabi, nabi sekarang sudah tidak ada, ya kan? Sudah meninggal dunia. Lalu untuk siapa ini? Bukan kepada jasadnya, bukan kepada badannya, tapi kepada Zatul Muhammadiyah yang diciptakan oleh Allah sebelum Allah menciptakan apapun. Nah, saya pernah ngaji di pondok, di live langsung, saya mengatakan bahwa Allah sebelum menciptakan alam semesta, pertama-tama yang diciptakan adalah manusia. Bingung orang semua. Iya kan? Langit dulu atau manusia dulu? Ya manusia dulu. Matahari sama bumi, mana dulu? Ya matahari dulu. Ya kan begitu? Matahari dengan galaksi The Milky Way, ya galaksi dulu, dan seterusnya. Sebelum galaksi The Milky Way, ya galaksi Centauri dulu, dan seterusnya. Ada 10 galaksi yang sudah teramati itu. Nah orang kan bingung, karena selama ini kan dikiranya makhluk yang pertama itu Nabi Adam ya, dimasukkan surga, berarti kan surga sudah ada. Mari kita dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kata Allah kepada Kanjeng Nabi. Laulaka laulaka, ya Muhammad, ma khalaqtul, ingat enggak? Ma khalaqtul aflak. Terus enggak paham. Apa maknanya? Kalau bukan karena engkau, kalau bukan karena engkau hai Muhammad, tidak akan kuciptakan alam semesta ini. Jadi mana yang dulu? Alam seperti lepas, nama dulu. Lah iya iya dong. Berarti manusia lebih dulu. Tapi bukan jasadan, tapi zat. Atau nur namanya, kalau istilah santun namanya nur. Nur Muhammad yang dulu. Dan itu sebagai satu motivasi, sebagai satu penyebab adanya alam semesta ini. Nah, itulah yang diciptakan oleh Allah, dan itulah semua yang menjadi alasan sampai sekarang kita dipertahankan oleh Allah. Allah mengatakan wa manahnu mu'adzibina wa nu'adzibuhum wa anta fihim. Artinya kalau enggak salah, kami tidak akan menghukum mereka. Wa anta fihim, kalau engkau ada di situ. Yang kedong. Iya kan? Jadi kita berselawat pada itu apa? Artinya kita berkomunikasi, kontak, bersambung dengan Kanjeng Nabi. Karena al-imdad Rabbaniya kepada hadratun Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ibaratnya seperti pembangkit tenaga uap di sumur adem, apa namanya tuh, PLTU. Disitulah dari gardu besar itu disebar listrik ke Pulau Jawa sampai Bali. Nah, Allah yang ngasih energi kepada gardu itu, kepada peltu itu, dan peltu membagi. Jadi kalau seandainya kita tidak kontak, tidak bersambung Kanjeng Nabi, kontaknya tidak connect, ya nggak mungkin lampunya nyala dong, betul nggak? Makanya seluar itu kontak, maksudnya berkoneksi. Iya, seluar. Wasallimu taslima, supaya kita terang. Lalu setelah semuanya jelas, mari kita bangun perdamaian, keselamatan, salam, salam, taslim. Iya, itu artinya dengan adanya yukhrijuh minal zulumati ila nur, terang semuanya, kita kontak dengan Kanjeng Nabi, kita bangun salam, keselamatan, wasallimu taslima. Nah makanya, karena bagaimanapun kalau lampunya gelap gulita, kaki kita bisa nginjak beling, bisa nginjak paku kan? Betul enggak? Jadi sebenarnya terang benderang, enggak boleh kegelapan itu. Yang diciptakan kedamaian. Jadi kalau sekarang umat Muhammad saling bunuh-membunuh, perang saudara, saling caci-mencaci, tolong jangan bawa-bawa Nabi Muhammad di sini. Paham? Jangan mengatakan umat Muhammad, malu kita. Nabi tidak pernah menyuruh kita saling membunuh sesama kita. Dan tidak pernah menyuruh mencaci maki sesama kita. Paham? Iya, perlu ada kejelasan. Yaitu, makanya kita hadirkan Kanjeng Nabi itu tidak mengenal waktu. Jangan katakan Nabi sudah meninggal, tidak. Nur Muhammad masih ada dalam diri kita sendiri. Kalau sholat bahasanya apa? At-tahiyatul mubarakatuh salawatut tayyibatu, terus assalamu alayka ayuhan nabiyyu, terus mubarakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, assalamu alayka, mukhatab di depan kita. Kalau enggak ada assalamu alayhi, kalau dianggapan assalamu alayka, berarti ada di mana kanjeng nabinya? Ada di depan kita. Ayyuhan nabiyyu, tidak dikatakan ya ayyuhan nabiyyu. Kalau ya ayyuha itu jauh nabinya, sana di Madinah di kuburannya. Tapi kalau ayyuha itu dekat. Ayyuhar rajul dekat. Tapi kalau ya ayyuhar rajul jauh. Makanya assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Kita kasihkan salam kepada beliau, doa selamat. Bagaimana lagu? Selama ini salawat maknanya paham, lihat sampai ke salawat ke bubaya. Ya itu persoalannya.